نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات قوم مسلمين والمسلمات yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Risalah Tajridu At-Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan penulis Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadha al-i'tibari alladhi qarrarna bihi al-ilaha wa annahu al-mahbubu lijtima'i sifatil kamali fih. Dan dengan penjelasan yang telah kita tetapkan bahwa al-ilah zat yang diibadai, wa annahul mahbub, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dicintai dengan penuh penghormatan, lijtima'i sifatil kamali fi, karena terkumpulnya sifat-sifat yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Kana Allahu, oleh karenanya lafaz jalalah Allah, huwa al-ismu al-jami'u, merupakan nama yang mencakup, li jami'il ma'ani lil asma'il husna, mencakup semua makna-makna dari al-asma'ul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik, wassifatil ulia, dan sifat-sifat yang tinggi, wa huwa alladhi yungkiruhu al-musyrikun, dan itulah yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Baik, di sini beliau menjelaskan tentang lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafaz jalalah Allah jalla wa'ala ini adalah nama yang paling sering disebut di dalam Al-Quran sebanyak 2000, ya, berapa kali lafaz jalalah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya, berapa Ifan? 2395. 2395 itu lafaz Allah saja. Belum lagi kalau yang misalkan lillahi tawahi misalkan, maka bisa sampai ke, kalau semuanya ya, kalau yang Allahu saja ya, itu 2300 berapa tadi? 2395. Kalau misalkan dengan lafaz yang lain, kadang-kadang lillahi kan ada gitu ya. Kadang tawahi, ada yang billahi, abillahi, ya, seperti itu, maka bisa sampai 2600 ya, 97. 2697 kali. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala adalah lafaz yang sangat ya, penting dan sangat agung sekali. Sampai segitu banyaknya, segitu seringnya disebut di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada beberapa ayat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz jalalah. Ada 33 ayat dalam Al-Quran dimulai dengan lafadz jalalah. Di antaranya adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dimulai dengan lafadz jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya lafadz jalalah ini adalah lafadz atau nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Bahkan menurut kebanyakan para ulama, lafadz jalalah Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ismul a'zam, nama yang paling utama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsi biyadih laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta atau u'tiya. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia telah berdoa kepada Allah. Ini Nabi pernah dengar ada seorang berdoa dengan menyebut nama Allah, Allahu, Allahumma inni as'aluka. Jadi memulai doanya dengan lafadz jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang a'zam, yang paling agung, yang paling mulia. Yang kalau seorang berdoa dengan nama tersebut, yang ditawassul dengan nama tersebut, maka ya, dia akan dikabulkan doanya. Kalau dia meminta, maka Allah akan memenuhi permintaannya. Ya. Jadi al-ismu al-a'zam adalah apa? Allahu jalla wa'ala. Bahkan pernah dikisahkan oleh sebagian ulama bahwasanya ada sebagian orang bermimpi bahwa si Bawai masuk surga. Ketika ditanyakan kepadanya, ya, dengan apa kamu masuk surga? Kata si Bawai, biqauli Allahu a'raful ma'arif. Ya, sebab ucapan saya bahwasanya lafadz jalalah Allah adalah isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Isim ma'rifat yang paling ma'rifat adalah lafadz jalalah Allahu jalla wa'ala. Jadi nama Allah yang paling tinggi, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, yang paling agung adalah Allah. Ya, makanya kata beliau tadi, huwal ismul jami'u li jami'il ma'ani lil asma'il husna. Bahwa lafadz jalalah Allah itu adalah nama yang mencakup semua makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memiliki banyak nama dalam Al-Quran, dan nama-namanya adalah nama yang bagus. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Husna itu sighah mubalaghah, ay fi ghayatil husni. Jadi nama yang sangat-sangat indah, sangat-sangat baik. Bukan cuma sekedar indah saja, tapi sangat-sangat. Itu sighah mubalaghah. Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Fad'uhu biha, berdoalah kalian dengannya. Ya. Perhatikan ayat yang mulia ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lafadz jalalah Allah, walillahil asmaul husna. Fad'uhu biha. Ya, Allah itu memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang paling utama, nama-nama yang indah. Berdoalah kalian dengannya. Yani berdoa dengan nama-nama Allah yang indah tadi. Boleh dengan Rahman, Rahim, Razzaq, Alim. Tapi yang Allah sebut dalam ayat ini, nama apa? Nama Allah. Walillahil asma'ul husna. Ini menunjukkan bahwa nama yang paling utama, nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik adalah lafadz jalalah Allahu jalla wa'ala. Demikian juga dalam surat Al-Isra ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kulidu'u allaha awidu'ur rahman. ya, katakanlah berdoalah dengan Allah Subhanahu wa taala atau Ar-Rahman. Di sini juga yang disebut adalah dua nama ini, yaitu Allah dan lafadz jalalah dan Ar-Rahman. Tidak nama-nama yang lain. Padahal nama Allah yang lain juga banyak. Oleh karenanya Nabi juga menyebutkan bahwa nama yang paling dicintai dari seorang hamba adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena disandarkan kepada nama yang paling utama. Disandarkan kepada nama yang paling utama. Taib. Apa makna dari Allah? Makna dari Allah Subhanahu wa taala adalah ya, dzul uluhiyyati wal ubudiyyah, yang memiliki hak untuk diibadai. Ya, ala khalqihi. Diibadai oleh makhluknya. Jadi makna dari Allah adalah al-ma'bud, yang berhak untuk diibadai. Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang memberikan rizki, karena Allah yang mengatur alam semesta ini, maka hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diibadai. Itu makna dari lafadz jalalah Allahu jalla wa ala. Dan ini perlu kita pahami, ayyuhal ikhwa. Ya, perlu kita pahami. Karena kadang banyak orang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ada yang berzikir menyebut nama Allah, ya, berkali-kali. Ya. Tapi tidak faham tentang apa itu makna dari kata Allah itu sendiri. Allahu jalla wa ala artinya adalah al-ma'luh. Itu isim masdar bimakna maf'ul. Al-ma'luh artinya yang diibadai. Karena lafaz jalalah Allah seperti pendapat yang kuat bahwa itu adalah mustaq. Ya, pecahan dari kalimat aliha ya'lahu ilahan. Sebagaimana pendapat jumhur ahli lughah, ahli bahasa, di antaranya adalah Sibawai yang mengatakan bahwasanya lafaz jalalah Allah adalah mustaq dari kalimat aliha ya'lahu ilahan. Ya. Sehingga dia adalah masdar bimakna maf'ul, seperti kitab bimakna maktub, firash bimakna mafrush. Ya. Jadi masdar tapi bimakna maf'ul. Makanya antum artikan apa di situ? Allahu jalla wa'ala, zat yang diibadai. Jadi dia maf'ul, maknanya maf'ul, diibadai. Padahal di situ adalah masdar. Padahal di situ adalah masdar. Dan itu ada dalam bahasa Arab. Jadi mungkin sebagian orang, bagaimana kok diartikan Allahu jalla wa'ala itu artinya ma'bud? La ma'buda haqqun illa wa la ilaha, itu artinya la ma'bud. Ya. Kalau nanti ada yang mempermasalahkan, kita sampaikan bahwasanya apa? Ada dalam bahasa masdar bimakna apa? Maf'ul. Nah, masdar bimakna maf'ul. Intinya ayyul ihwah bahwa makna Allahu jalla wa ala adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa makna Allah adalah al-ma'bud, yang diibadai. Ya. Nah. Wa huwa alladhi yunkiruhu al-musyrikun, dan makna perkataan penulis bahwa itulah yang diingkari oleh orang-orang musyrik, yakni tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, maka orang-orang musyrik secara umum mereka tidak mengingkarinya, sebagaimana yang telah kita jelaskan berkali-kali. Ya, oleh karenanya mereka mengakui tauhid rububiyah tapi tidak mengakui tauhid uluhiyah. Ya. Kalau disebut tauhid uluhiyah, mereka menolaknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 35-36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairim majnun. Sesungguhnya mereka itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tauhid apa ini? Tauhid uluhiyah. La ilaha ini lafaz jalalah Allah. Ya, jadi lafaz jalalah Allah itu adalah mengandung tauhid uluhiyah. Ini kaitannya. Kenapa beliau membahas lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala, hubungannya karena ini mengandung tauhid uluhiyah. Makanya para ulama ketika membahas tentang pembagian tauhid, salah satunya adalah diambil dari surat An-Nas. Ya, karena dalam surat An-Nas ada ilahin nas. Ilah itu menunjukkan tauhid uluhiyah. Karena ilah bimakna ma'bud. Ya. Sesungguhnya mereka itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Ini orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, lisyairi majnun, hanya karena ucapan seorang penyair yang gila. Maksudnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka enggak mungkin lah, kata mereka, kita enggak mungkin lah meninggalkan ya Tuhan-Tuhan kita, sesembahan-sesembahan kita, hanya karena omongannya Muhammad yang penyair dan gila itu. Ya, bahkan sebagaimana kita sampaikan juga bahwa pertentangan antara para nabi dan umatnya itu bukan dalam masalah rububiyah, tapi dalam masalah apa? Uluhiyah. Karena mereka saling mewasiatkan antara satu dengan yang lain supaya tidak meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan kaumnya Nabi Nuh, ya. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Sama seperti orang kafir Quraisy, sama seperti orang-orang kafir ya dari kaumnya Nabi Nuh. Oleh karenanya inti dakwah para nabi itu adalah pada tauhid uluhiyah. Semua para nabi, intisari dakwah mereka adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Ini perhatikan. Inti dakwah para nabi yang harus kita tiru karena kita harus mengikuti jejak para nabi, yaitu dalam tauhid uluhiyah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan bahwasanya la ilaha, bukan la robba, tapi la ilaha. Ini mengandung tauhid apa? Uluhiyah. Jadi yang menjadi permasalahan, yang menjadi inti prioritas dakwah para nabi dan para rasul adalah apa? Ya, tauhid uluhiyah. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Jangan sampai kita hanya memprioritaskan kepada dakwah tauhid rububiyah tapi malah melalaikan tauhid uluhiyah. Dan ini yang banyak terbalik. Dai-dai, ustaz-ustaz sekarang hanya menitik beratkan kepada tauhid rububiyah. Jarang di antara mereka yang menitik beratkan kepada tauhid uluhiyah. Dan ini adalah kesalahan dalam metode dakwah. Hendaknya bagi kita untuk meniru para nabi dalam dakwah. Ya, yaitu memprioritaskan dakwah kepada tauhid uluhiyah. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa yahtajju Rabbu subhanahu wa ta'ala alaihim bitauhidihim rububiyyatahu ala tauhidi uluhiyyatih." dan Allah Subhanahu wa taala ya berhujjah atas mereka tentang rububiyahnya untuk menjelaskan tauhid uluhiyahnya. Ya, beliau di sini ingin menjelaskan tentang konsekuensi dari tauhid rububiyah. Bahwasanya orang yang menetapkan tauhid rububiyah, konsekuensinya adalah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ya, siapa yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang pencipta satu-satunya, meyakini bahwa Allah yang memberikan rizki satu-satunya, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini satu-satunya, ya, maka konsekuensinya adalah hendaknya dia mentauhidkan Allah dalam ibadah kepadanya. Karena yang berhak mengatur alam ini, yang berhak menciptakan, yang berhak memberikan rizki hanya Allah saja. Berarti yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Kalau kita tanya, adakah yang menciptakan langit dan bumi selain Allah? Tidak ada. Adakah yang mengatur alam semesta ini selain Allah? Tidak ada. Dengan demikian, berarti tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Kalau ada orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah SWT, tanya kepada dia. Orang-orang yang minta kepada kuburan-kuburan para wali, misalkan, tanya, apakah para wali tersebut mereka menciptakan langit dan bumi? Ya, pasti mereka menjawab apa? Tidak. Kalau demikian, berarti tidak pantas untuk diibadahi. Ya, tidak pantas untuk diibadahi. Yang pantas diibadahi adalah yang memiliki hak rububiyah. Ya, yang memiliki hak rububiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berhujjah ya kepada orang-orang musyrik. Kenapa mereka itu? Mereka meyakini tauhid rububiyah kok malah tidak menetapkan tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ingkari hal itu. Kalau kalian mengakui tauhid rububiyah, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna wa. Ini modal bagus sebenarnya. Tapi kenapa setelah meyakini tauhid rububiyah kok enggak meyakini tauhid uluhiyah? Ini yang dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berhujjah atas mereka, yaitu orang-orang musyrik. Bi tauhidihim rububiyyatahu. Ya, tatkala mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah, ala tauhidi uluhiyati. Harusnya mereka mentauhidkan dalam uluhiyah, ibadah. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Katakanlah segala puji bagi Allah dan keselamatan bagi hamba-hambanya yang Allah pilih. Apakah Allah lebih baik? Ya. Ataukah apa yang mereka sekutukan? Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas samaa'i maa'an. Ya. Adakah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan dari kalian dari langit air, yakni air apa? Hujan. Fa ambatsna bihi hadaiqa. Dan dengan air hujan tersebut kami tumbuhkan kebun-kebun. Dzata bahjatin. Ya, yang memiliki pemandangan. Makanya kalau kita lihat kebun-kebun, sawah, ya hijau itu kan enak ya. Maka nalakum antumbitu sajaroha, yang kalian tidak mampu untuk menumbuhkan pohonnya. A'ilahun ma'Allah. Setelah Allah sebutkan tentang rububiyahnya, kemudian Allah mengatakan, adakah yang pantas diibadahi selain Allah? Ada enggak? Ya, ada enggak yang menciptakan langit dan bumi selain Allah? Tentu jawabannya enggak ada. Adakah yang menurunkan hujan selain Allah? Enggak ada. Kalau begitu, adakah yang pantas untuk diibadahi selain Allah? Enggak ada, karena mereka enggak ada yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menurunkan hujan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian juga tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali hanya Allah. A'ilahun ma'Allah bal hum qaumun ya'dilun. Bahkan mereka adalah suatu kaum yang ya'dilun. Maksudnya ya'dilun adalah yusawun. Ya, maksudnya menyamakan. Yani menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Makhluknya. Ya, tatkala mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja ya menyamakan Allah Subhanahu wa taala menyamakan Allah dengan mereka. Ya. Seakan-akan merekalah yang menciptakan, seakan-akan merekalah yang memberikan rezeki, seakan-akan merekalah yang ya mengatur alam semesta ini sehingga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, padahal tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama dzakara ta'ala min ayatihi jumlatan minal jumal qala akibaiha a ilahun ma'allah. Ini menunjukkan tadi bahwasanya orang yang menetapkan tauhid rububiyah mestinya dia menetapkan tauhid uluhiyah. Fa abana subhanahu bidzalik annal musyrikin innama kanu yatawaqqafuna fi isbati tauhidil ilahiyah lar rububiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan ayat tersebut bahwasanya orang-orang musyrik mereka hanya yatawaqqafun, ya berhenti, tidak menetapkan tauhid uluhiyah lar rububiyah, bukan rububiyah. Ala anna minhum man asyraka fi rububiyah, walaupun memang ada sebagian yang terjatuh dalam syirik rububiyah, ada, tapi secara umum orang-orang musyrik itu mereka tidak mengingkari tauhid uluhiyah, yang diingkari adalah tauhid uluhiyah. Kama ya'ti ba'da dzalika insyaallah taala, sebagaimana nanti akan kita jelaskan insyaallah. Wabil jumlah, kesimpulannya, fahuwa subhanahu yahtajju ala munkiril ilahiyah bi isbatihim ar-rububiyah. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala berhujjah kepada mereka, yakni kepada orang-orang kafir yang mengingkari tauhid uluhiyah, bi isbatihim ar-rububiyah, dengan penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajak berpikir kepada orang-orang kafir Quraisy yang sudah menetapkan tauhid rububiyah, kenapa mereka kemudian tidak beribadah hanya kepada Allah saja? Padahal konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Mestinya kalau kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, kalau hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, hanya Allah satu-satunya yang memberikan rizki, berarti kita beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Baik, perhatikan juga surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ini juga hubungannya sangat erat dengan ayat yang dengan pembahasan kita. Dan surat Al-Baqarah ayat 21 itu merupakan perintah pertama dalam Al-Quran. Perintah pertama dalam Al-Quran itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 21. Apa? Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah pertama kali dalam Al-Qur'an. Apa perintah pertama kali dalam Al-Qur'an? Tauhid. Jadi ini menunjukkan tentang pentingnya tauhid ya. Karena dia adalah perintah pertama dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan ayatnya. La'allakum tattaqun. Lalu kata Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian bumi ini hamparan. Ya, sehingga kita bisa berjalan, bisa kerja, bisa tidur ya. Baik. Tapi ini tidak menunjukkan bahwasanya bentuk bumi itu enggak bulat ya. Ya. Sepakat para ulama bahwa bumi itu bulat. Itu sudah menjadi kesepakatan. Sebelum sekarang ada perdebatan, ada yang bilang datar, ada yang bulat. Ulama-ulama kita sudah sepakat bahwa bentuk bumi itu adalah bulat. Enggak perlu sampai pergi ke bulan untuk melihat bentuk bumi, enggak perlu. Para ulama kita sudah sepakat, sudah cukup. Ya. Baik. Kemudian was-sama'a binaa, dan Allah menjadikan untuk kalian langit sebagai bangunan. Lihat langit itu masya Allah, bangunan yang begitu kokoh, indah. Ya, enggak pakai tiang, enggak ada retaknya. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kalian apa? Hujan. Ya, termasuk nikmat Allah yang sangat besar ya, hujan itu. Kita sekarang musim kemarau berharap turunnya apa? Hujan. Karena manfaatnya besar. Hujan itu. Ya, kemarin kabut asap ya, baru selesai setelah turun hujan. Enggak turun hujan, wah banyak yang termadharatkan. Setelah turun hujan selesai. Subhanallah, nikmatnya apa? Hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan dengan air hujan tersebut Allah keluarkan samarat, buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Kemudian Allah katakan apa? Ya. Minas samarat fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan jadikan tandingan bagi Allah. Yang sebelum-sebelumnya tadi itu tauhid apa ikhwan? Rububiyah. Allah lah yang menciptakan bumi, Allah lah yang menciptakan langit, Allah lah yang menurunkan hujan. Itu tauhid rububiyah. Fala taj'alu lillahi andadan. Kalau begitu, jangan kalian menjadikan apa? Sekutu. Jangan duakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi hanya Allah, yang menurunkan hujan hanya Allah. Berarti tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal kalian tahu. Kalian tahu apa? Kalian meyakini tentang rububiyah itu. Bukankah orang-orang kafir meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah? Bahwasanya yang menurunkan hujan adalah Allah? Mereka meyakini. Kalau kalian tahu bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, terus kenapa kalian menduakan Allah? Kenapa kalian memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dipermasalahkan oleh Allah. Jelas ya? Jadi tauhid rububiyah itu berkonsekuensi tauhid uluhiyah. Orang yang meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak, hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rezeki, mestinya dia beribadah hanya kepada Allah saja. Karena selain Allah enggak ada yang menciptakan, enggak ada yang memberikan rezeki, enggak ada yang menurunkan hujan, berarti tidak ada juga selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, dan ini dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Salasatul Usul, setelah ayat tersebut yaitu perintah pertama dalam Al-Qur'an dan larangan pertama dalam Al-Qur'an. Ya, ayat 21 surat Al-Baqarah itu perintah pertama. Ya ayyuhan nasu budu, dan fi lamr perintah. Kalau larangannya di mana? Fala taj'alu lillahi andada. Ini larangan, larangan dari perbuatan syirik. Jangan kalian menjadikan tandingan bagi Allah. Menduakan Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di samping beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang lainnya. Nah, ini yang enggak boleh. Karena berarti menyetarakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang lemah. Makanya ikhwan, syirik itu dosa yang paling besar. Bahkan Allah jelaskan dalam surat An-Nisa, siapa yang tidak bertaubat dari perbuatan syirik, maka tidak ada harapan Allah akan mengampuni dosanya. Inna waha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik itu. Kalau dosa-dosa yang lain ada harapan untuk diampuni. Kenapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Tapi khusus dosa syirik Allah enggak ampuni. Sebabnya karena begitu jahatnya perbuatan dosa syirik. Karena syirik itu berarti Anda menyamakan Allah, zat yang mulia, zat yang sempurna, kemudian disamakan dengan makhluk yang lemah, yang serba cacat, serba kurang. Bagaimana mungkin Allah yang begitu sempurna disamakan dengan makhluk ya, yang serba apa? Kurang. Ini kedzaliman yang luar biasa, kekurang ajaran yang paling besar. Ya, bagaimana mungkin orang yang berakal sehat kemudian ya menyerahkan peribadatan kepada makhluk yang lemah? Ada yang kepada orang-orang yang sudah mati di kuburan. Ya, bagaimana disamakan Allah zat yang Maha Mulia disamakan seperti makhluknya yang lemah? Tentu ini adalah kedzaliman yang paling besar. Makanya Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman ayat 13. Syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Ya. Nah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ustaz, buku apa yang paling bagus yang menerangkan tentang hawa nafsu? Secara umum ya, buku-buku Imam Ibnul Qayyim dan juga bukunya Imam Ibnul Jauzi ya, sangat bagus yang mengupas masalah hawa nafsu. Juga Imam Ibnu Rajab punya buku Dhammul Hawa. Dhammul Hawa, celaan kepada mengikuti hawa nafsu. Nah, dan yang lebih bagus daripada dua buku tersebut adalah Al-Quran. Ya. Ya, karena di dalam Al-Quran itu, ikhwan, banyak penjelasan bagi kita untuk melawan hawa nafsu. La yadhkurwahul hawa fi kitabihi illa dhamma. Kata Ibnu Abbas, Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran hawa nafsu kecuali apa? Celaan kepadanya. Dan termasuk maqasidus syariah, tujuan pokok syariat adalah ya mukhalafatul hawa, menyelisihi hawa nafsu. Ya, menyelisihi hawa nafsu itu termasuk tujuan pokok syariat. Karena hawa nafsu itu pengennya apa? Syirik, pengennya bid'ah, pengennya maksiat. Sedangkan syariat mengajarkan kepada kita menyelisihi semua itu. Makanya Allah SWT janjikan bagi orang-orang yang bisa mengerem hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, maka surga balasannya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan melawan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembalinya. Bagaimana cara menjauhi fitnah syahwat di zaman ini? Tentu yang pertama adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, menyibukkan diri kita dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar. Karena memang hawa nafsu itu sering mengajak kepada apa? Kemaksiatan. Inna nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu seringkali mengajak kepada dosa, kemaksiatan. Dan ini diperlukan untuk kesabaran. Ya. Caranya bagaimana? Antum sibukkan diri antum dengan al-al yang bermanfaat. An-nafsu, kata Imam Syafi'i, illam tushhilha bi ta'atillah saghalatka bi ghairihi. Ya, jiwa itu kalau kamu tidak menyibukkannya dengan ketaatan kepada Allah, kau akan tergoda untuk melakukan yang lainnya. Yani melakukan yang maksiat dan dosa. Maka sibukkan dengan yang bermanfaat. sehingga enggak ada peluang bagi setan untuk menggelincirkan dan menggoda kita. Kebanyakan orang terjatuh kepada maksiat dan dosa itu karena banyak waktu luang. Banyak nganggur, banyak ngelamun, ya. Tapi kalau kita sibukkan dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bermanfaat, maka tidak ada peluang bagi setan, ya, untuk menjerumuskan kita. Baik, yang kedua juga, hindari segala hal yang dapat menjerumuskan kita kepada maksiat dan dosa. Ya, hindari teman-teman yang mengajak kepada kemaksiatan, dosa. Ya. Hindari juga alat-alat atau tempat-tempat yang bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan dan dosa. Makanya di antara kaidah dalam masalah ini adalah saddud dzariyah, membendung segala hal yang mengantarkan kita kepada dosa. Saddud dzariyah. Kemudian juga yang paling penting juga adalah hendaknya bagi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi kekuatan kepada kita dari kuatnya, dahsyatnya, ya, fitnah, syahwat dan syubhat pada zaman kita sekarang ini. Minta pertolongan, kita ini lemah. Ya, Nabi saja selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, apalagi kita. Kita butuh. Kemudian juga yang paling penting, ikhwan, hendaknya bagi kita untuk selalu ingat akhirat dan ingat kematian. Aksiru dzikra hadzimi alladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Ini harus selalu kita ingat. Ya, ketika kita mau berdosa, ketika kita akan melakukan maksiat, ingat. Ya, jangan-jangan nanti ketika kita melakukan dosa, malaikat maut mencabut nyawa kita. Ya, dengan kita mengingat kematian, mengingat akhirat, maka itu akan bisa mengerem kita untuk melakukan maksiat. Wallahu a'lam. Apakah kita dibolehkan melawan pemerintah disebabkan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan atas dasar la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq? Tidak, beda antara melawan dengan tidak mentaati pemerintah. Bedakan antara keduanya. Hadis ini, ya, cuma mengatakan kalau pemerintah, ya, menyuruh kalian atau membuat undang-undang yang maksiat, jangan taati. Tapi Rasulullah enggak bilang berontaklah kepada pemimpin yang seperti itu, kudetalah, turunkan, enggak. Ya, jadi harus dibedakan antara keduanya. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini adalah kalau pemerintah memerintahkan kita untuk suatu kemaksiatan, jangan ditaati. Jangan ditaati. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah harus lebih didahulukan. Ya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada siapapun. Tapi bukan berarti kemudian apa? Kita kudeta, tidak. Rasulullah SAW melarang kita dari kudeta. Ya, dalam banyak hadisnya yang mutawatir. Ya, ketika para sahabat mengatakan, ya, ketika Nabi mengatakan bahwasanya nanti akan ada pemerintah-pemerintah yang zalim, sudah dikabarkan jauh-jauh hari oleh Nabi. Ya. Kemudian mereka mengatakan, "Afala nuqatiluhum ya Rasulullah?" Apakah kami akan memberontak mereka? Boleh bagi kami memberontak mereka wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? La. Tidak. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi burha. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata yang bisa kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan itu pun kata para ulama dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Ya, patokannya ketat. Dan secara umum pemberontakan tidak diperbolehkan, ya, karena tidak menghasilkan kecuali keburukan. Ya, pemberontakan, kudeta sudah banyak dilakukan, tetapi hasilnya, ya, hanyalah kerusakan. Makanya para ulama sepakat bahwa pemberontakan tidak boleh, haram hukumnya, ya, haram hukumnya. 6. Ustaz, apakah diperbolehkan seorang minta jabatan yang ia mampu di bidang itu untuk suatu kemaslahatan? Hukum asalnya tidak boleh bagi seorang untuk minta-minta jabatan. Ya. Karena itu berarti menunjukkan bahwa dia tamak kepada dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'al al-imarah." Wahai Abdurrahman ibn Samurah, jangan kamu meminta apa? Jabatan. Jadi hukum asalnya kita tidak boleh untuk meminta-minta apa? Jabatan. Karena itu berarti kita rakus kepada apa? Dunia, kekuasaan. Tapi kalau memang kita diamanati, diminta, ya, maka hendaknya bagi kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang kita apa? Mampu. Ya, jika kita memang mampu. Tapi minta-minta, maka ini hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Kecuali memang, ya, kecuali memang jika maslahatnya apa? Besar. Seperti dahulu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, ya, meminta kepada Raja Mesir agar diangkat, ya, sebagai bendahara, ya, untuk mengatur uang negara saat paceklik, ya, karena beliau yang bisa, yang lainnya enggak bisa. Inni hafidun alim. Ya. Nah, maka seperti itu diperbolehkan. Kalau memang pertimbangannya adalah kemaslahatan yang lebih besar. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.